Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 7 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna, pertemuan perdana setelah di bulan Ramadan dan Syawal tahun ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Nama Allah Azza wa Jalla terakhir yang kita bahas adalah Ar-Razzaq. Hari ini kita akan mengupas nama Allah yang lainnya yang dipaparkan oleh penulis di halaman 52. Malam ini kita akan membahas dua nama sekaligus yang mirip, yaitu nama Allah Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Apa? Al-Hafiz dengan Al-Hafiz, bedanya apa? Panjang pendeknya. Kalau yang pertama, yang panjang haknya Al-Hafiz. Kalau yang kedua, yang panjang fi-nya Al-Hafiz. Ya. Jadi kalau jenengan punya anak, kemudian mau dikasih nama, maka bisa dikasih nama Abdul Hafiz atau Abdul Hafiz. Ya, dua-duanya benar. Dua nama ini termaktub di dalam Al-Quran. Dua nama ini termaktub di dalam Al-Quran. Al-Hafiz disebutkan antara lain dalam surat Yusuf ayat 64. Surat apa? Yusuf ayat 64. Ini kisahnya Nabi Yusuf ketika diajak main oleh siapa? Saudara-saudaranya. Saat mereka minta izin kepada siapa? Ayahnya. Sinten? Nabi Ya'qub. Karena ada perasaan cemas, maka Nabi Ya'qub pun berkata, "Fallahu khairun hafidha." Hafidha. Sesungguhnya Allah itu adalah maha penjaga yang terbaik. Jadi dipasrahkan sama siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau jenengan itu was-was, anak mau pergi kemana, wah nanti kalau mondok di pondok nanti temannya kayak apa, mangan apa, ya mangan sego. Maka ucapkanlah seperti ucapannya Nabi Yakub, "Fallahu khairun hafidz." Allah itu adalah maha penjaga yang terbaik. Penjagaan Allah sama penjagaan bapak dan ibu lebih istimewa mana? Ya Allah lah, namanya bapak ibu kan ada apanya? Ada ngantuknya, ada matinya, ada dolanan HP-nya. Wong jagaan ini malah dolanan HP. Ini anaknya kecemplung. Penjagaan Allah itu lebih hebat daripada penjagaan sinten? Orang tua. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah itu adalah maha penyayang yang paling penyayang. Ini adalah dalil dari nama Allah Al-Hafidh. Surat apa bau? Yusuf. Ayat berapa? 64. Sekarang kita melihat dalil untuk nama yang kedua. Napa bau yang kedua? Al-Hafidh. Dalilnya adalah surat Hud. Surat Hud ayat 57. Surat apa? Hud ayat 57. Apa bunyinya? Inna Rabbi, sesungguhnya Rabbku, ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, maha menjaga atas segala sesuatu. Baik, ini dalilnya. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Julayni hafizallahu ta'ala. Al-hafizu al-hafizu jalla jalaluh. Qala Allah ta'ala, "Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." وقاله تعالى إن ربي على كل شيء حفيظ. Nah, ini dalilnya. Dalil nama Allah Al-Hafidh sama nama Allah Al-Hafidh. Jadi kalau kita bicara tentang nama Allah itu harus ada dalilnya. Tidak boleh kita itu ngarang nama Allah, itu tidak boleh. Ya. Jadi kita bikin-bikin nama untuk Allah sendiri, kita yang bikin sendiri tidak boleh. Dalil nama Allah itu harus ada apanya? Dalilnya. Baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Al-Hafidh dan Al-Hafidh, apa maknanya? Kalau di terjemahan-terjemahan biasanya maknanya adalah yang maha apa? Menjaga. Biasanya kalau di terjemahan-terjemahan itu kita akan melihat bahwa Al-Hafidh dan Al-Hafidh itu diterjemahkan yang maha menjaga. Namun ketika nanti kita dalami habis ini insyaallah, ternyata makna dari Al-Hafidh dan Al-Hafidh itu bukan hanya menjaga saja, tapi ada makna yang lainnya. Ada makna yang lainnya yang mungkin sebagian dari kita belum mengetahui makna tersebut. Baik, kita lanjutkan. Al-ma'na fi haqqillahi 'azza wa jall ahaduhuma annahu qad hafiza 'ala 'ibadihi ma 'amiluhu min khairin wa sharrin wa ta'atin wa ma'siyah fa inna 'ilmahu muhitun bi jami'i a'malihim zahiriha wa batiniha. Al-ma'na fi haqqillah, apa makna dari Al-Hafidh dan Al-Hafidh? Satu, berarti nanti ada dua. Kita bahas nomor satu. Apa maknanya? Maknanya adalah mengetahui. Apa artinya? Mengetahui. Jadi al-hafidh, kata beliau, annahu qad hafidha ala ibadihi ma'amiluhu min khairin wa syarrin. Makna al-hafidh pertama adalah bahwa Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh hambanya, entah itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Itu makna yang pertama. Apa makna yang pertama? Mengetahui. Apa yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Seluruh aktivitas kita, yang baik atau yang buruk, semuanya. Kita melakukan kebaikan dilihat sama Allah, diketahui sama Allah. Kita melakukan keburukan diketahui sama Allah. Kita pegang HP, yang kita buka yang baik-baik diketahui sama Allah. Yang kita buka yang buruk-buruk juga diketahui sama Allah. Dan ingat, bukan cuma diketahui. Pengajian tafsir kemarin, bukan cuma diketahui, tapi dicatat. Ya, dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita browsing apa, kita buka web apa, kita nulis status apa, kita komen apa, itu semuanya dicatat. Yang baik maupun yang buruk. Dan bukan cuma dicatat. Apa berikutnya? Dibalas. Ya. Dan tidak akan terlewat sedikit pun. Walaupun kita sudah hapus, sudah clear chat, clear history, supaya enggak dibuka sama istri, atau supaya ketika istri buka sudah enggak ada, itu terhapus dari HP jenengan, tapi tidak terhapus di catatannya malaikat. Enggak terhapus, ada di sana. Ya. Bahkan ketika HP itu sudah mati, sudah hancur, sudah enggak tahu di mana HP-nya, itu tetap ada di catatan malaikat. Ya. Allah itu Maha Hafid, Maha. Kalau HP itu enggak Maha, catatan manusia itu enggak Maha. Ada umurnya, ada matinya, ada ausnya. Tapi kalau Allah enggak. Ya. Allahu khairun hafidh, penjaga yang terbaik, mengetahui yang terbaik. Min khairin wa syarrin, kebaikan maupun keburukan, wa ta'atin wa maksiyah, ketaatan maupun kemaksiatan. Kita melakukan ketaatan ibadah di malam-malam, enggak ada yang lihat, bahkan istri kita pun enggak lihat, Allah tahu. Jenengan puasa, jenengan puasa, samping jenengan enggak tahu, Allah tahu. Di bis, ketika yang lainnya pada mainan HP, kemudian jenengan itu berzikir, subhanallah, alhamdulillah, walaupun enggak bersuara, samping kita enggak tahu, karena kita pakai apa? Masker. Jadi ketika zikir itu kita komat kamit ketutupan apa? masker. Samping kita enggak tahu kalau kita lagi zikir, Allah tahu. Ya. Jadi enggak perlu kita beramal terus di share, di posting. Ya. Khusyuknya zikir di bis. Pasang status. Ya. Nikmatnya tahajud di malam hari. Buat apa? Buat apa? Allah itu tahu apa yang kita kerjakan. Min ta'atin wa maksiyah. Dan maksiat yang kita kerjakan Allah juga tahu. Walaupun kita kerjakan sembunyi-sembunyi. Walaupun maksiat itu kita kerjakan di kamar yang kita kunci dari dalam. Istri enggak ngelihat, suami enggak ngelihat, anak enggak ngelihat, bapak enggak lihat, ibu enggak lihat, ustaz enggak lihat. Tapi Allah melihat. Allah melihat. Dan bukan hanya melihat, apa tadi? Mencatat dan akan membalas. Min ta'atin wa maksiyah. Kenapa demikian? Fa inna ilmahu muhitun bi jami'i a'malihim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya siapa? Allah itu meliputi semua aktivitas manusia, zahiriha wa batiniha, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Apa yang kelihatan? Lagi-lagi kelihatan katon kabeh iki pada ngaji. Ya. Ini kelihatan. Yang enggak kelihatan apa? Apa yang ada di hati jenengan saat ini? Itu enggak kelihatan. Apakah jenengan saat ini ikhlas atau tidak ikhlas? Seneng apa sendep? Ya. Dengan pengajian. Jenengan itu datang dengan kesukarelaan atau dengan apa? Keterpaksaan. Allah tahu. Ketika kita bersedekah, apakah sedekah kita murni karena kita mengharap pahala dari Allah atau karena ada tendensi duniawi? Apa tendensi duniawi? Wah, lagi nyalon. Akhirnya tendensinya tendensi politik. Atau karena lagi caper dengan calon mertua. Ya, salat jenengan itu salat duhane. Aduh temen nang musala sing perek umahe mertua. Aduh temen. Salat duha nganti nang kono, jan masyaallah. Ya. Ya, saya enggak ngatakan bahwa orang itu pasti riya. Kan riya itu tempatnya di mana? Hati. Saya enggak tahu riya apa enggak. Siapa tahu dia memang enggak sengaja lewat situ kan mungkin aja. Tapi yang tahu jenengan itu ikhlas atau enggak, riya atau enggak, itu Allah. Ini makna yang pertama. Al-Hafidz, Al-Hafidz, apa tadi? Mengetahui. Makna yang kedua, apa? Wasani annahu ta'ala al-hafidhu li'ibadihi minal mahaliki wal ma'atib. Yang kedua, Al-Hafidz dan Al-Hafidz itu artinya maha menjaga. Maha apa? Menjaga. Siapa yang dijaga? Siapa yang dijaga? Yang dijaga adalah ibadihi. Annahu ta'ala al-hafidhu li'ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba-hambanya. Siapa hambanya Allah? Sinten? Manusia. Terus? Terus? Jin. Terus? Hewan. Terus? Tumbuhan. Ini semuanya, itu semuanya hambanya Allah Azza wa Jalla. Manusia ini yang mukmin apa yang kafir? Semuanya. Allah jaga mereka dari apa? Minal mahaliki wal ma'atib. Dari kebinasaan. Dari musibah. Kalau belum saatnya. Kalau belum apa? Saatnya. Loh, buktinya itu ada orang tabrakan terus mati. Gimana coba? Katanya dijaga sama Allah. Kok mati? Sudah saatnya mati. Kalau belum saatnya gimana? Ya enggak akan mati. Walaupun tabrakan parah, enggak mati. Kayaknya saya pernah cerita deh di sini. Dosen saya ketika di Madinah, beliau cerita tentang kejadian yang beliau alami sendiri. Ya. Beliau pernah naik mobil kecil sedan, Camry kalau nggak salah, sedan apa namanya kecil lah, bukan sedan, bukan mobil gede. Ketemu traffic light, lampu merah. Ketemu lampu merah, maka beliau pun berhenti. Gak lama kemudian kuning terus hijau. Begitu hijau, ya beliau jalan. Qadarullah, beliau itu gak ngelihat ke arah yang sebelah sana. Ternyata di arah sebelah sana itu ada kontainer. Truk gede banget. Yang namanya kendaraan besar itu kan gak bisa ngerem mendadak. Dia dari kejauhan itu pengen ngejar supaya gak kena lampu merah. Maka begitu angkanya sudah mendekati, ya angkanya kan angka ke belakang kan 40, 39 gitu, sudah mendekati, sudah mau lampu kuning, dia tancap gas. Dan ternyata prediksinya enggak pas. Begitu merah, malah dia belum bisa melewati dan sudah kadung, enggak bisa ngerem. Kontainernya lagi cepet-cepetnya, mobil sedan ini lagi baru mulai jalan. Baru mulai jalan, banter apa? Pelan. Ya pelan. Yang sana banter banget, gede. Yang ini kecil, pelan. Apa jadinya? Ya mbak, brrrr. Orang-orang yang pada di mana? Di situ di pinggir jalan, wah pada teriak, ah, histeris orang-orang, ringsek, sak, apanya, sedannya. Jangan tahu apa yang terjadi. Dosen saya itu yang di dalam mobilnya ringsek itu, dia keluar sendiri dari mobilnya. Dia keluar sendiri dari mobilnya, masih bisa dorong apa namanya pintunya, cuma lecet-lecet aja. Beliau ini cerita ke kami di kelas, saya mengalami kejadian itu katanya. itu bukan karena beliau sakti mandraguna otot kawat balu besi, bukan. Ototnya biasa, balungnya juga biasa. Kenapa beliau selamat? Karena belum saatnya. Jadi bukan karena sakti mandraguna. Terus besoknya rumahnya didatangi orang banyak minta air. Jaluk berkah. Emang Indonesia? Bukan. Karena memang dijaga sama Allah sehingga belum saatnya mati, walaupun kecelakaan tetap selamat. Baik, ini makna yang kedua. Makna yang pertama apa tadi? Mengetahui. Makna yang kedua? Menjaga. Nah, penjagaan Allah ini terbagi menjadi dua. Penjagaan Allah terbagi menjadi dua. Apa dan apa kita akan bahas. Lanjut. Wa hifdhuhu li khalqihi naw'an 'amun wa khass. Fal 'amu hifdhuhu li jami'il makhluqati bi taysirihi laha ma yuqituha wa yahfadhu binyataha wa yahfadhuha mimma yadurruha. Naam. Penjagaan Allah terbagi menjadi dua. Kata beliau, amun wa khasun. Penjagaan yang sifatnya umum dan penjagaan yang sifatnya khusus. Ada berapa? Dua. Apa yang pertama? Sifatnya umum. Yang kedua? Sifatnya khusus. Apa yang dimaksud dengan penjagaan yang sifatnya umum dan apa yang dimaksud dengan penjagaan yang sifatnya khusus? Penulis melanjutkan, fal'amu. Adapun penjagaan yang sifatnya umum, hifdhuhu li jami'il makhlukat. Yaitu penjagaan Allah untuk seluruh makhluk. Kalau seluruh makhluk berarti tadi yang saya contohkan, manusia, apalagi jin, terus hewan, terus tumbuhan, itu namanya semua makhluk. Orang beriman, orang tidak beriman. Apa bentuk penjagaan yang sifatnya umum itu? Bitaisirihi laha, yaitu dimudahkannya mereka. Siapa mereka? Makhluk. Dimudahkannya mereka semuanya. Bitaisirihi laha ma yukituha. Dimudahkan untuk mendapatkan makanannya. Jadi Allah Azza wa Jalla menjaga manusia, binatang, hewan, tumbuhan agar mereka bisa hidup terus. Bagaimana cara menjaganya? Dengan dimudahkan untuk mendapatkan makanannya. Coba jangan perhatikan, saya pernah sampaikan itu. Apa? Cecek, cicak. Makanannya apa? Nyamuk. Nyamuknya punya sayap, bisa terbang kemana-mana. Cicaknya nempel. Apa cicak pernah protes kepada Allah? Ya Allah, salah desain. Apa pernah? Kalau kita pakai logika kita, harusnya cicaknya yang terbang, nyamuknya yang merayap kan? Ben apa? Ben gampang. Tapi ternyata sama Allah dibikin seperti itu. Berarti salah desain enggak? Enggak. Buktinya enggak salah desain apa? Buktinya cacak-cacaknya hidup dan beranak pinak. Coba sih jenengan lihat keluar ini nanti. Lihat lampu yang terang di atas itu, masjid pokoknya atas. Coba ada berapa puluh atau ratus cicak. Artinya mereka hidup dan mereka juga enggak pernah protes sama Allah dan mereka juga enggak pernah kendat bunuh diri ya, gantung diri karena frustasi makanannya bisa terbang. Kenapa manusia kalah dengan cicak? Padahal cicak enggak punya ijazah. Manusia punya ijazah. Kenapa putus asa harus nyari pekerjaan susah zaman pandemi? Loh, S1. SE maning, sarjana apa? Ekonomi. Mumet golek duit dong. SE sih gua ngapa SE mumet golek duit. Ya. Cicak itu loh, S2 aja enggak punya ijazah. Jangan banyak ngeluh. Kita ini dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Masing-masing dari kita, manusia semuanya, makhluk semuanya, binatang, tetumbuhan, itu sudah dikasih ilham sama Allah. Sudah dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan makanannya sendiri-sendiri. Coba njenengan perhatikan, tumbuh, tetumbuhan, tanaman, dia akan merambat kemana? Ke atas? Apa ke bawah? Apa ke samping? Kemana coba? Jenengan sih punya tanaman di rumah apa enggak? Jenengan perhatikan enggak? Ngerambatnya kemana? Mengarahnya kemana? Mana? Nyari matahari. Coba jenengan perhatikan. Dia akan merambat kemana? Dia akan merambat ke area, ke tempat yang terkena apa? Sinar matahari. Kenapa? Fotosintesis. Siapa yang ngursus? Ngursus siapa? Tanaman siapa yang ngursus? Allah yang kasih petunjuk kepada tanaman tersebut. Ya. Hewan yang lain, kucing, ya, sapi. Siapa yang ngajari kucing bahwa yang ini bisa dimakan, ini nggak bisa dimakan? Coba njenengan ketika ngasih sesuatu kepada kucing, misalnya makanan basi misalnya. Sama dia cuma dia apa? Dicium-cium. Kemudian ditinggal. Tapi begitu jenengan kasih anu anyar ya, gesek nembe di goreng gitu. Oh, langsung. Bahkan kadang-kadang kalau kita beli ikan asin di entah di mana lah di yang sudah lama gitu ya. Dan mungkin juga dikasih borak ya. Supaya awet dikasih apa namanya itu formalin supaya dideketin kucing gak mau kucingnya padahal ikan asin itu kan makanan favorit favoritnya siapa kucing menung sambil seneng kok tapi kucing itu bisa bedakan ini makanan gak layak makan gak layak dikonsumsi karena ada formalinnya sudah expire. Itu siapa yang ngajari? Emang kucing bisa ngelihat ini ada tanggalnya sudah expire? Emang kucing pernah belajar pelajaran kimia? Siapa yang ngasih tahu kucing tersebut? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cara Allah menjaga makhluk. Ini penjagaan yang sifatnya apa? Umum. Termasuk juga manusia beriman ataupun tidak beriman. Makanya yang bisa nyari duit, apakah hanya orang Islam? Orang kafir pun bisa nyari duit. Yang bisa nyari duit, apakah cuma orang yang sholat? Orang yang tidak sholat bisa gak nyari duit? Bisa. Karena insting untuk mendapatkan uang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada siapapun tanpa terkecuali. Karena itu termasuk penjagaan yang sifatnya umum. Ya. Terkait dengan makanan, ya. Yuki tuha makanannya, wayahfadhu binyataha, dan bagaimana cara menjaga kesehatan. Ya. Semuanya dikasih tahu sama Allah. Makanya banyak ahli kesehatan dari non muslim banyak. Karena ilmu tentang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibagikan kepada siapapun. Ini adalah penjagaan Allah yang bersifat umum. Wa yahfaduha mimma yadurruha. Dan juga Allah memberi petunjuk kepada semua makhluknya cara untuk melindungi diri dari hal yang membahayakan. Apa binatang yang kalau merasa ada yang membahayakan dia langsung mengeluarkan apa namanya? Duri-duri apa namanya? Landak. Ya. Masing-masing dari makhluk itu punya sistem perlindungan sendiri. Yeah. Kijang punya sistem perlindungan sendiri. Ada sebagian serangga, sistem perlindungannya adalah kentut. Apa? Kentut. Mengeluarkan bau busuk. Sehingga predatornya itu jadi gak selera. Ya kayak jenengan loh, bakso tapi mambune. Ya masa bakso mambuntut sih. Ya. Kelihatannya enak, begitu baunya gak enak kan gak jadi makan. Sistem perlindungan binatang itu. Ada binatang yang sistem perlindungan dirinya seperti itu. Ini adalah bagian dari penjagaan Allah yang bersifat apa? Umum. Baik. Tinggal yang kedua, apa? Khusus. Lanjut. Wan-nau' tsani hifdhuhu al-khassu li awliya'ihi siwa ma taqaddam bihifdhihim 'amma yadurru imanahum aw yuzalzilu iqanahum wa yahfadhuhum min a'da'ihim min al-jinni wal-insi fayansuruhum 'alayhim wa yadfa'u 'anhum kaidahum. Yang kedua. Kalau tadi yang sifatnya umum, berarti yang kedua sifatnya apa? Khusus. Untuk siapa penjagaan yang sifatnya khusus? Kata beliau, li auliyaihi. Untuk para wali Allah. Untuk siapa? Para wali Allah. Saya dan jenengan itu bisa enggak jadi wali Allah? Bisa? Ustaz bokur sangat tok Ustaz. Eh 10 ding siji maning sirik. Jadi wali 10. Kan cuma 10 Ustaz. Emang kita bisa jadi wali? Bisa? Kita ini punya peluang enggak untuk jadi wali? Punya. Coba baca Al-Qur'an. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu enggak takut, enggak sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu definisinya adalah yang beriman dan bertakwa. Berarti kita bisa enggak jadi wali? Bisa. Kita jadi wali itu bisa. Syaratnya apa tadi? Iman, takwa. Mangsane sholat, sholat. Udu mangsane sholat ora keton nang masjid, jere sholatnya nang Mekah. Udu. Kok seperti itu wali itu? Wali itu waktunya sholat, sholat. Bukan ngeles. Ora keton nang masjid, sholatnya beda kok. Jumatannya nang Mekah. Lho siki si duha lho Mas. Nang Mekah ki urung Jumatan. Ya. Wali itu beriman bertakwa, menjalankan syariat Allah, salat salat, puasa puasa, zakat zakat, haji haji. Ya, baik kepada orang tua, kepada tetangga. Itu wali Allah asalnya. Nah, penjagaan yang sifatnya khusus diberikan oleh Allah hanya untuk wali-walinya. Hanya untuk kaum mukminin. Bentuknya apa? Ya, ini kita sudah masuk lebih dalam. Kalau tadi siapa yang berhak mendapatkan penjagaan yang sifatnya khusus, sekarang pembahasan selanjutnya adalah bentuknya apa? Penjagaan yang khusus itu dalam bentuk apa? Kata penulis, bihifdhihim amma yadurru imanahum, yaitu penjagaan untuk mereka dari hal-hal yang bisa merusak keimanan mereka. Inilah penjagaan yang sifatnya khusus. Kalau tadi yang sifatnya umum, dijaga dari hal-hal yang merusak kesehatan fisik. Tapi kalau penjagaan yang khusus, ini adalah dijaga dari hal-hal yang bisa merusak kesehatan hati, iman. Saya kasih contoh ya, contoh. Mau ke Purbalingga. Dari Gedung Wuluh. Biasanya lewat mana? Lewat mana? Babakan. Ternyata begitu sudah mau ke sana, ada penutupan jalan. Ada apa? Penutupan jalan. Mungkin karena ada orang hajatan mungkin. Akhirnya lewat mana? Mana? Padamara. Ya, lewat Padamara. Jangan protes sama Allah Azza wa Jalla. Wah, jadi lama ini. Kalau lewat Bapak kan lebih cepat kan? Lurus aja ini, tetap kan belok ke sono, muter. Jadi lama. Jangan protes. Bisa jadi ini adalah bentuk penjagaan Allah untuk imannya jenengan. Kok bisa Ustaz? Ya mungkin di sana mungkin akan melihat sesuatu yang enggak layak untuk dilihat misalnya. Ada orang gila buta badannya. Itu kan ganggu apa? Keimanan kan? Orang di dalam kepriwe nang pinggir dalan gitu. Allah pengen mata kita ini dijaga. Akhirnya oleh Allah diarahkan supaya enggak lewat sana tapi lewat sini. Kita ini enggak tahu saat kita mengalami hal-hal yang di luar keinginan kita, itu bisa jadi adalah bentuk penjagaan Allah untuk kita. Kita Aku lho nek nganggo HP smartphone lho bodol terus. Rusak terus. Gunta kan rusak terus. Akhirnya ya nganggo HP jadul. Itu mungkin Allah lagi jaga jenengan. Jenengan kalau megang HP smartphone itu gadget yang keren yang ada fasilitas internetnya, jenengan jadi enggak terkontrol. Akhirnya imannya rusak. Sama Allah jenengan disayang. Kok ora cocok. Cocoknya nganggo sing jadul. Sing bisa nggo SMS karo telepon. Wis. Marem. Puas, terima apa adanya. Jenengan lagi dijaga sama Allah. Sebenarnya kita itu rindu dengan HP yang seperti itu, temenan. Ya. HP yang dilihat cuma ketika ada SMS masuk, kita rindu masa-masa itu. Sekarang itu kayaknya nggak bisa lepas dari apa? HP, dikit-dikit tukang HP. Lama-lama menjemukan, mungkin awalnya mengasyikkan, lama-lama menjemukan. Jadi banyak pekerjaan yang terbengkalai. Ya. Sing ibu-ibu jadi masaknya telat. Ya. Bocah nangis di jurna pai. Sing bapak-bapak ya pada pai. Ya, mangsane medang malah dolanan HP. Kita rindu masa-masa itu terus terang. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita. Ya. Yang membahayakan imannya, wa yuzalzilu iqanahum, mengganggu keyakinannya, wa yahfadzuhum min a'daihim minal jinni wal insi, dan juga dijaga dari musuh-musuhnya dari kalangan jin dan manusia. Jadi orang yang beriman walaupun berusaha dicelakakan oleh dukun santet sukabupaten, mereka semuanya apa? Berkolaborasi. Ingin mencelakakan orang yang beriman tidak bisa. Karena orang yang beriman punya apa? Punya benteng. Punya penjagaan. Apa bentengnya? Zikir pagi sore. Zikir pagi sore. Baca Quran setiap hari minimal satu. Sholat lima waktunya. Tidak bisa. Dukun sesakti apapun tidak bisa. Nah, buktinya karena wong sholat kesurupan, Ustaz. Gimana coba? Ada orang sholat kesurupan, gimana? Ya memang wis mangsane. Kan tadi kita sampaikan. Sudah saatnya dia kesurupan. Selesai, tinggal di ruqyah. Sembuh insya Allah. Ya. Tapi aslinya, kita berzikir, kita ibadah, kita akan mendapatkan apa? Penjagaan dari Allah. Fayansuruhum alaihim wa yadfa'u anhum kaidahum, sehingga kaum mukmin itu akan menang melawan musuh-musuhnya dan dijaga dari tipu daya mereka. Ini adalah nama Allah Al-Hafiz dengan apa? Al-Hafiz. Apa maknanya? Satu, mengetahui. Yang kedua, menjaga. Penjagaan dibagi menjadi berapa? Dua. Apa yang pertama? Umum. Yang kedua, khusus. Umum itu untuk siapa? Seluruh manusia. Kalau khusus itu untuk para wali-wali Allah. Apa bentuknya? Dijaga dari hal-hal yang bisa merusak keimanannya. Inilah intisari dari pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.